mencoba mengerti. Arti hadirmu mengerti. Sinar di wajahmu mengerti. Tenangnya jiwaku, akhirnya ku mengerti. Diriku memang untuk kau miliki. Bagai mentari pagi, menyapa diri lewat hangat. Coba mengerti.